السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وصلى الله على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله تعالى وبياكم إلى هذا المجلس. نعم. Setelah beliau membuka dengan memuji Allah Subhanahu wa taala serta menyampaikan selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau mengatakan hayyakumullah, telah datang di majlis ini. Wa qabla an naqra al-bab wal ahadith allati fihi, sebelum kita membaca bab dan hadis-hadis di dalam kitab ini, أضيف بعض الكلمات أو بعض الفوائد على حديث أنس أبي وأبوك في النار. Aku akan memberikan tambahan faedah di dalam kitab, di dalam hadis Anas tentang bahwa bapakku dan bapakmu berada di neraka. فقد ذكر في عون المعبود في شرح سنن أبي داود، telah dijelaskan di dalam kitab عون المعبود syarah daripada Sunan Abi Dawud, المجلد الثاني عشر جلد ke-12 صفحة 324 halaman 424 عن عدد من العلماء dari sebagian para ulama, بلغوا 13 mereka mencapai sampai kepada 13 ulama, حكموا ببطلان أحاديث إحياء الأبوين للنبي صلى الله عليه وسلم وإسلامهما, mereka menghukumi akan kebatilan hadis-hadis yang menjelaskan hidupnya kembali orang tua Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keislaman keduanya. Wa annaha ma baina mawdhu'in makdhub wa ma baina dha'ifin jiddan la yataqawwa. Hadis tersebut bisa jadi hukum kepadanya. Hadis tersebut hukum kepadanya yaitu hadis yang penuh dengan kedustaan dan mawdhu', demikian pula hadis yang sangat lemah. وهؤلاء العلماء من المذاهب الأربعة نفسها, dan ulama-ulama tersebut mereka merupakan ulama di dalam empat mazhab. ومنهم من هو قبل ابن تيمية ومنهم من هو قبل وكلهم قبل الإمام محمد بن عبد الوهاب, di antara mereka ada yang hidup sebelum Al-Imam Ibn Taymiyyah dan di antara mereka ada yang hidup sebelum, dan seluruh mereka hidup sebelum Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab. ومنهم من عنده تصوف وبدع أخرى, dan di antara mereka ada yang memiliki pandangan tasawuf sufiyah atau asy'ariyah wa ta'wil lis-sifat, atau demikian pula di antara mereka ada yang berpandangan asy'ariyah menta'wil sifat Allah. فليسوا كلهم من السلفيين على السنة, dan mereka ini bukanlah seluruhnya dari kalangan ahlus sunnah. Wa minhum man alafa rasail mufradah, dan di antara mereka ada yang mengarang risalah-risalah tersendiri. Fi adami najati abawayyin nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang tidak selamatnya kedua orang tua nabi sallallahu alaihi wasallam. وبيان بطلان هذه الأحاديث, dan penjelasan tentang kebatilan hadis-hadis yang disebutkan tadi. فذكر منهم, dan disebutkan pula di antara para ulama tersebut, إبراهيم ابن محمد الحنفي والحنفي أيضا, إبراهيم ابن محمد الحنفي توفي سنة 956, beliau meninggal di tahun 756. Alafa risalatan mustaqillah fi adam najat abawayyin nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengarang sebuah risalah tersendiri tentang tidak selamatnya kedua orang tua nabi sallallahu alaihi wasallam. ومنهم العلامة الحنفي المشهور المتأخر الملا علي قاري. Di antara mereka ada ulama Hanafiyah yang masyhur yang datang belakangan, Ali Mulla Al-Qari. Al-Mulla Ali Al-Qari Al-Hanafi Al-Makki mutawaffa fil qarn al-11. Beliau wafat pada abad ke-11. Falahu aydan risalatun mustaqilla fi dhalik. Dan beliau juga mengarang sebuah risalah tersendiri tentang tidak selamatnya kedua orang tua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kama dzakara dzalik fi kitabih Syarh al-Fiqh al-Akbar. Demikian pula dia menjelaskan kitab al-Fiqh al-Akbar al-mansub li Abi Hanifah syarahahu Ali Qadi. Di mana beliau juga menyebutkan di dalam penjelasan beliau, syarah beliau terhadap Fiqh al-Akbar yang dinisbatkan, disandarkan kepada al-Imam Abu Hanifah. Wa hadha ala hasb ma dzakarahu صاحب عون المعبود ولم اطلع على تلك الرسائل ini sesuai dengan yang dijelaskan oleh pengarang Aunul Ma'bud dan aku belum menelaah beberapa hal. تنبيه اول الامر الثاني perkara yang kedua الحافظ الكبير ابو بكر البيهقي الشافعي الامام الحافظ Al-Kabir Abu Bakar yaitu Al-Imam Al-Baihaqi dan beliau bermadhab Syafi'i. Dzakara fi kitabih Sunan Al-Kubra. Beliau menjelaskan di dalam kitabnya Sunan Al-Kubra Al-Mujallad As-Sabi' halaman jilid yang ke-7 safhat 308 halaman 308 qal wa abawahu sallallahu alaihi wasallam kana musyrikain. Beliau mengatakan di dalam kitabnya, sesungguhnya kedua orang tua Nabi sallallahu alaihi wasallam keduanya musyrik. Bidalil thumma ma haddatsana fulan thumma saqa isnadahu ila hadits Anas hadzal ladzi ma'ana. Dengan membawakan dalil dan dia membawakan sanad yang dia miliki sampai kepada hadis Anas yang dijelaskan di dalam Sunan Abi Dawud. وثم ذكر ايضا روى باسناد حديث استاذنت ربي ان استغفر لامي. Demikian pula dia membawakan dengan sanadnya sampai kepada hadis yang menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta izin kepada Allah untuk meminta ampunan kepadanya, kepada ibunya. Wal hafiz adz-dzahab al-baihaqi qabl ibn taymiyah wa qabl ibn abd al-wahhab wa ghayrihim. Nah, al-imam al-baihaqi hidup sebelum al-imam ibn taymiyah, demikian pula sebelum al-imam muhammad ibn abd al-wahhab bi mi'at as-sinin, ratusan tahun sebelumnya. Wa ha'ula a'immatul islam alladhina rawu hadha al-hadith, demikian pula para a'immatul islam, ulama-ulama islam yang meriwayatkan hadith ini. Wa qalu bima dalla alayh, dan mereka mengatakan pada apa-apa yang menunjukkan atas hal-hal tersebut. لا يستطيع أحد أن يطعن فيهم بأنهم يبغضون النبي صلى الله عليه وسلم أو يسيئون إليه. Dan tidak pantas seseorang mencela mereka dengan mengatakan bahwa mereka membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وهم حملة حديثه وخدمة سنته. Sedangkan mereka merupakan orang-orang yang membela hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-amr ats-tsalits, perkara yang ketiga. Sunan Abu Dawud, Sunan Abi Dawud lahu tab'at. Sunan Abi Dawud itu memiliki beberapa cetakan. Wa minha fi as-sanawat al-akhirah tab'atun min ikhraj atau tahqiq Shu'aib al-Arnaut wa man ma'ah. Di antaranya adalah cetakan yang terakhir di zaman ini yang dikomentari dan ditahqiq oleh Shu'aib al-Arnaut. Ashab muassasat ar-risalah. Yaitu padanya, kepada ibunya. Wal hafiz adz-dzahab al-Baihaqi qabl ibn taymiyah wa qabl ibn abd al-wahhab wa ghayrihim. Naam. Dan al-imam al-baihaqi hidup sebelum al-imam ibn taymiyah, demikian pula sebelum al-imam muhammad ibn abd al-wahhab. Bi mi'at as-sinin, ratusan tahun sebelumnya. Wa ha'ula a'immatul islam alladhina rawu hadha al-hadith, Demikian pula para a'immatul Islam, ulama-ulama Islam yang meriwayatkan hadis ini. Wa qalu bima dalla alaih, dan mereka mengatakan pada apa-apa yang menunjukkan atas hal tersebut. La yastati'u ahadun an yat'ana fihim bi annahum yubghidun an-nabi sallallahu alaihi wasallam aw yusii'una ilaihi. Dan tidak pantas seseorang mencela mereka dengan mengatakan bahwa mereka membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahum hamalatu hadithihi wa khadamatu sunnatih. Sedangkan mereka merupakan orang-orang yang membela hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-amr ats-tsalits, perkara yang ketiga. Sunan Abu Dawud, Sunan Abi Dawud lahu tab'at. Sunan Abi Dawud itu memiliki beberapa cetakan. Wa minha fi as-sanawat al-akhirah tab'atun min ikhraj atau tahqiq Shu'aib al-Arnaut wa man ma'ah. Di antaranya adalah cetakan yang terakhir di zaman ini yang dikomentari dan ditahqiq oleh Shu'aib al-Arnaut. Ashab muassasat ar-risalah. Tab'at ar-risalah. Yaitu dicetak di perpustakaan ar-risalah. فماذا فعلوا في هذا الحديث وهم يعلمون أن الإمام مسلم خرجه أيضا. Dan apa yang mereka lakukan terhadap hadis ini, dan mereka mengetahui bahwa al-Imam Muslim juga mengeluarkan hadis ini di dalam sahihnya. نقلوا كلام السيوطي الباطل في تضعيف هذا الحديث ووضعوه في الحاشية. Dan mereka menukilkan kalam ucapan al-Imam Suyuti yang mendhaifkan hadis ini, dan mereka meletakkannya di catatan kaki dalam kitab tersebut. Wahum yarawna amamahum annahu min riwayat Hammad ibn Salamah al-Imam al-Kabir an Thabit an Anas. Dan mereka meriwayatkan hadis ini daripada riwayat Hammad ibn Salamah an Thabit, dari Thabit, dari Anas. إلى الساعة العاشرة إن شاء الله. وقد اتفق أئمة الحديث. Dan imam-imam ahlul hadis mereka bersepakat seluruhnya. أن هذا من أصح الأسانيد حماد عن ثابت عن أنس. Kalaulah datang sanad yang berangkat daripada Hammad bin Salamah, dari Thabit, dari Anas, itu merupakan sanad yang paling sahih. واتفقوا ايضا ان اثبت الرواة عن ثابت هو حماد بن سلمة لا يوازيه احد. Demikian pula mereka sepakat seluruhnya bahwa perawi yang paling sahih yang meriwayatkan dari Thabit al-Bunani adalah Hammad ibn Salamah. وقد نقل هذا الاتفاق الامام مسلم في كتابه التمييز. Demikian pula dinukilkan tentang kesepakatan ini al-Imam Muslim di dalam kitab beliau At-Tamyiz. Wal-Imam Abu Hatim Ar-Razi kama fil Jarh wa At-Ta'dil. Demikian pula al-Imam Abu Hatim Ar-Razi juga meriwayatkan tentang kesahihan sanad tersebut di dalam kitab beliau Al-Jarh wa At-Ta'dil. Wa dhakara aqwal al-a'imma fi dhalik al-Hafidh Ibn Rajab fi Sharh 'Ilal At-Tirmidhi. Demikian pula disebutkan pula beberapa perkataan para ulama, di antaranya Al-Hafidz Ibnu Rajab di dalam Syarah Ilal At-Tirmidzi. Famadza fa'ala ha'ula'il muta'assibun? Lalu apa yang dilakukan mereka-mereka yang fanatik buta tersebut? Ta'anu fi hifdz Hammad ibn Salamah. Mereka mencela tentang hafalannya Hammad ibn Salamah. Wa qaddamu 'alayhi riwayat ghairihi, dan mereka mengedepankan riwayat selain riwayat Hammad. Ghaira riwayat Hammad. Qaddamu ala Hammad. Baik. Wa hum ya'lamun ittifaq al-a'immah ala taqdim Hammad fi. Dalam keadaan mereka mengetahui bahwa para a'immatul hadis itu mereka mengedepankan riwayat Hammad dibandingkan riwayat yang lainnya. Walakinnahu al-hawa wal istijaba lil 'awatif al التي لا تبنى على الدليل. Akan tetapi yang mengedepankan mereka melakukan hal demikian dikarenakan hawa nafsu dan mengedepankan perasaan terhadap hal yang demikian. Fayahtaj ila at-tanabbuh lima fi tahqiqatihim li kutub as-sunnah. Maka dibutuhkan kepada kita untuk berhati-hati daripada tahqiq-tahqiq mereka terhadap kitab-kitab sunnah. Fahadhihi al-mu'assasat at-tijariyyah allati tukhrij al-kutub. Demikian pula ada beberapa perpustakaan-perpustakaan tijari ini, yani istithmariyah, apa kalau bukan perusahaan maktabat, al-maktabah tijariyah, perpustakaan yang menjual-jual kitab-kitab demikian. Wa qad ya'malu fiha fi tahqiq al-kutub 'asharat min al-mashayikh wa tullab al-'ilm. Dan mereka menjual banyak kitab di dalam maktabah tersebut. Mukhtalifu al-aqaid wal-madhahib. Di mana di dalam perpustakaan tersebut banyak kitab-kitab yang berselisih pendapat terutama masalah aqidah. Fayahtaju ila al-hadar mimma fi al-hawashi wat-ta'qiqat. Dan penting bagi kita untuk berhati-hati dari tahqiq-tahqiq mereka-mereka tersebut. وسيأتي الإشارة أيضا إلى شيء من ذلك في هذا الباب الذي سيأتي إن شاء الله. Dan akan datang penjelasan hal yang demikian hadis. ما شاء الله. Di dalam kitab ini. قال الإمام أبو داود باب في الجهمية وفي بعض النسخ والمعتزلة. الإمام أبو داود رحمه الله تعالى mengatakan di dalam kitab السنه ini باب في الجهمية. Bab yang menjelaskan tentang al-Jahmiyah di sebagian riwayat mengatakan babun fil Mu'tazilah, yani fil Jahmiyah wal Mu'tazilah, fil Jahmiyah wal Mu'tazilah. Fal Jahmiyah manhum, siapa mereka-mereka ini yaitu al-Jahmiyah? Nisba ila muassis madhhabihim, ini merupakan penisbatan kepada pencetus mazhab mereka. Wadda'i ilaihi an-nashir lahu, dan orang yang menyerukan mazhab ini dan orang yang menyebarluaskan mazhabnya. Al-Jahmu ibn Safwan Abu Muhriz As-Samarqandi. Yaitu Jahm ibn Safwan Abu Muhriz As-Samarqandi. Alladhi mata maqtulan walillahi alhamd bisayfi ulati al-amr sanat 128 lil-hijrah. Di mana dia meninggal terbunuh di tangan waliul amr di tahun 158. Lakinnahu qutila wa qad intashara sharruhu wa bid'atuhu. Dan dia terbunuh dalam keadaan keburukan-keburukan dan kebid'ahannya sudah tersebar. Al-amru tsani, perkara yang kedua, madhhabuhu qa'imun 'ala umur. Mazhabnya itu berdiri di atas beberapa perkara. Al-awwal at-ta'til at-tam li asma'illah wa sifatih. Yang pertama adalah menolak secara sempurna terhadap sifat-sifat dan nama-nama Allah. Wa min dhalika inkaruhu kalam Allah 'azza wa jall. Di antaranya adalah pengingkaran mereka terhadap firman-firman Allah, terhadap ucapan Allah. Wa ghairi dhalika min sifatillahi ta'ala, dan selainnya daripada sifat-sifat Allah. Al-thani qawluhu bil-jabr fi ma'af'alillahi azza wa jal kama taqaddam ams fil qadar. Demikian pula ucapan mereka tentang ketidakberdayaan manusia terhadap apa yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan kepada mereka. Al-thalith qawluhu bil irja' al ghali jiddan fi bab al iman. Dan yang ketiga, pendapat mereka tentang irja' yang sangat ghulu di dalam bab keimanan. Qala ba'du ahli al ilm, berkata sebagian ahlul ilm, jama'a thalatha jimat, jim jim jim harf, naam, mereka mengumpulkan tiga bentuk huruf jim. Jim at-tajahhum fi sifat. Jim yang pertama adalah jim at-tajahhum di dalam bab sifat. Jim al-jabr fi al-qadar. Jim al-jabr di dalam bab takdir. Jim al-irja' fi al-iman. jim al-irja, pemahaman al-irja di dalam bab iman. Qalu fa nas'alu Allah lahu al-jim ar-rabi'ah jim jahannam. Dan mereka mengatakan para ulama, kami minta kepada Allah mudah-mudahan mereka mendapatkan jim yang keempat, yaitu jim neraka jahannam. Wa huwa syakhsun wahid. Dia satu orang. Gharasa wa tasabbaba fi dhalalin kabir. Satu orang ini menyebabkan kesesatan yang sangat besar. Wa fataha baba syarrin 'ala al-ummah. Dan membuka pintu-pintu keburukan di hadapan umat ini. Laisa faqat fi akhlaqiha, laisa fi akhlaqiha. Bukan hanya sekedar akhlaknya yang buruk. Walakin fi asyraf wa a'azz syai'in wa huwa dinuha. Bahkan pada hal yang paling mulia yaitu agamanya. Wa fi a'zami syai'in fi diniha. وهو معرفة الله وإثبات أسمائه وصفاته. Bahkan kepada sampai kepada titik terpenting yaitu dalam agama, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala. وقد اتفقت كلمة أئمة الإسلام على ذمه وتضليله. Dan sepakat para imam, ulama-ulama Islam tentang cacatnya orang ini, tercelanya orang ini dan sesatnya dia. وَمِنْهُمْ مَنْ صَرَّحَ بِتَكْفِيرِهِ بِعَيْنِهِ. Bahkan sebagian para ulama ada yang jelas mengkafirkan orang ini. وَذَلِكَ لِمَا اجْتَمَعَ فِيهِ مِنْ أَقْوَالِ الْكُفْرِ وَالضَّلَالِ. Dikarenakan banyak sekali ucapan-ucapan yang mengarah kepada kekufuran dan kesesatan. هَلْ اِكْتَفَى بِذَلِكَ. Apakah ini cukup? بَلْ كَانَ أَيْضًا خَارِجِيًّا. Bahkan dia juga kharijiyah. Faqad kharaja ma'a rajulin ismuhu al-Harith ibn Surayj at-Tamimi. Dan dia memberontak dengan seseorang yang bernama Al-Harith ibn Surayj at-Tamimi. Ala ad-dawlah al-Umawiyyah. Mereka memberontak terhadap kedaulatan Umayyah, daulah Umayyah. Wa ala wali Khurasan Nasr ibn Sayyar. Demikian pula mereka memberontak kepada pemerintah Khurasan ketika itu, Nasir ibn Sayyan. وهذا الحارث الخارجي قد ذكروا في ترجمته عجائب. Dan Al-Harith si Khawarid ini sungguh dijelaskan tentang biografinya banyak sekali keajaiban-keajaiban, hal-hal yang aneh. فأولا خرج ودعا إلى الثورة. Yang pertama dia memberontak dan mendakwahkan tentang pemberontakan ini. Falamma ta'aqqabathu ad-daulatu wa ulatu al-amr haraba ila al-kuffar. Ketika itu pemerintah ingin mengejar dia dan menangkapnya, dia lari haraba ila bilad al-musyrikin. Dia lari ke negeri kaum musyrikin. Thumma qatala ma'ahum jaysh al-muslimin. Kemudian dia berperang bersama pasukan kaum muslimin. Unzuru dhahabahum ila bilad al-kuffar liyuharibu minha bilad al-muslimin. Lihat larinya dia ke negeri kafir, kemudian dia memerangi kaum muslimin. Li tanzuru kayfa fa'ala dhalik aydan khawarij zamanina. Agar kalian melihat bagaimana apa yang sebenarnya dilakukan oleh orang-orang khawarij tersebut di zaman sekarang. Fayalja'un wa yahrubun ila bilad Eropa wad demokratiyat hunak. Lari mereka ke negeri-negeri Eropa yang penuh dengan demokrasi di sana. Thumma yabda'una yuhajimuna bilad al-muslimin wa yuthawwiruna 'alayha wa yukaffirunaha. Kemudian mereka yang lari ini ikut memerangi dan memberontak kepada negeri kaum muslimin. Kama fa'ala Muhammad Surur, rais as-sururiyyah wa atba'uh. Sebagaimana yang dilakukan oleh Muhammad Surur, merupakan pencetus daripada sururiyyah dan pengikut-pengikutnya. Fakam harabu bilad al-islam wa kaffaru hukamahum wa hum fi London. Berapa banyak sudah dia melakukan peperangan kepada negeri-negeri Islam dalam kondisi dia berada di London. Wa ghairihim kathir. Dan selain yang sejenis ini sangatlah banyak. Asy-syahid faraj fa thumma talab al-aman min al-khalifah al-Umawi atau min al-hakim al-Umawi. Kemudian yang menjadi saksi Al-Hakim Al-Muslim talab al-aman. Kemudian menjadi saksi bahasan, akhirnya dia minta keamanan daripada hakim pemerintah Umayyah ketika itu. Wa tadhahara bi annahu nadimun wa mutaraji'. Kemudian dia menampilkan di hadapan pemimpin-pemimpin ketika itu, dia menyesal dan dia taubat. Fa'afa anhu wa adzina lahu bidukhul ila al-balad. Kemudian dimaafkan dan dia diberikan izin kembali untuk masuk ke negerinya. Fabaqiya fatra thumma qama bi thawratin ukhra. Dan dia menetap dengan kondisi demikian, akhirnya dia keluar lagi. Rontak lagi. Fatamma walillahi alhamd qitaluhu wa qatluhu. Dan akhirnya dia dibunuh. Wa hadha yadulluna. Dan ini menunjukkan kepada kita ala ma qala ba'du salafina. Bismillah. Ala ma qalahu ba'du salafina rahimahumullah wa huwa Abu Qilabah wa ghayruh. Apa yang dikatakan oleh sebagian salaf kita terdahulu, diantaranya adalah Al-Imam Abu Qilabah dan selainnya. Qalu ikhtalafa ahlul ahwa, mathalul ahlil ahwa kamathalil munafiqin. Dia mengatakan permisalan orang-orang ahlul bid'ah tersebut seperti orang-orang munafik. Qala Allah Ta'ala wa minhum wa minhum waqtafaqu ala nifaq. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang orang-orang munafik di dalam Al-Qur'an, wa minhum di antara mereka, wa minhum di antara mereka, tapi ittifaq bahwa mereka berada di atas kemunafikan. Wa hakadha ahlul ahwa wal bid'ah ikhtalafu fi bid'ihim wattafaqu 'ala as-sayf 'ala al-ummah. Demikian pula ahlul bid'ah wal ahwa, mereka itu berbeda-beda jenis kebid'ahan mereka, tapi mereka sepakat untuk memerangi kaum muslimin, memberontak. Wa yujadu al-yawm min al-asha'ira wa min as-sufiyyah wa min ghairihim man 'indahum al-khuruj 'ala ulati al-umur wal hukumat. Dan didapatkan di zaman sekarang dari sekte-sekte di antaranya al-asha'ira dan sejenis dengan mereka, yang mereka memiliki pendapat memberontak kepada pemimpin kaum muslimin. Wa akbar jama'ah tad'u ila al-khuruj wath-thawarat wal-inqilabat jama'atul ikhwan al-muslimin. Dan kelompok yang paling besar yang senantiasa menyerukan kepada pemberontakan adalah ikhwanul muslimin. Wa qadatuha mundu ta'sisiha asha'iratun wa sufiyyah. Dan pencetusnya dimulai dari dibangunnya sekte ini asy'ariyah, dia bermadzhab asy'ariyah dan sufiyah. Dan sufiyah. Wa min akbari du'ati ath-thawarat wal hurub fi hadha az-zaman kana Yusuf al-Qaradawi. Dan yang paling besar dari pentolan-pentolan pemimpin-pemimpin mereka yang senantiasa mendakwahkan, menyerukan kepada pemberontakan itu adalah Yusuf al-Qaradawi. Wa huwa ikhwaniyun sufi. Dan dia sufi asy'ari. Asy'ari, afwan. Dan dia asy'ari. Wa huwa min kibari ad-da'in ila ath-thawarat. Dia yang paling besar pentolan yang senantiasa mengajak kepada pemberontakan. Wa kam sufikat bi da'watihim ad-dima'. Berapa banyak sudah darah ditumpahkan dikarenakan dakwah mereka ini. Wa anzuru buldan al-muslimin kal Yaman wal Iraq وليبيا وغيرها مما دعوا الى الثورات فيه. Kita lihat peristiwa-peristiwa yang terjadi negeri-negeri kaum muslimin dari Yaman, kemudian Irak, kemudian Libya dan sebagiannya daripada negeri-negeri kaum muslimin dari bentuk pemberontakan. ولا يزالون الى اليوم يدعون الى الفتن والحروب والثورات. Dan sampai saat ini pun mereka masih senantiasa mengajak kepada pemberontakan. وقد قرر عدد من متقدمي الاشاعره. Dan sebagian daripada orang-orang yang daripada orang-orang terdahulu, daripada orang-orang terbelakang daripada mazhab asy'ariyah, mereka mengikrarkan الخروج على الحاكم الظالم الفاسق ولو بالسلاح في قتاله. Memberontak kepada hakim pemerintah yang zalim sekalipun dengan mengangkat senjata. وهذا خلاف الأحاديث وخلاف ما أجمع عليه أهل السنة. Tentu ini menyelisihi hadis-hadis dan menyelisihi apa yang menjadi kesepakatan ulama Ahlus Sunnah. وقد ذكر قصة الجهم مع الحارث هذا عدد من العلماء منهم. Dan disebutkan kisah Jahm ibn Safwan bersama Harith ini, sebagian para ulama menyebutkan di antara mereka Al-Dhahabi fi Tarikh al-Islam, Al-Dhahabi di dalam kitabnya Tarikh al-Islam Mujallad al-Thamin safhat 36 jilid kedua halaman 620. Wa Ibn Kathir fi al-Bidayah wa al-Nihayah, Al-Imam Ibn Kathir juga menyebutkan di dalam kitabnya Al-Bidayah wa al-Nihayah Mujallad al-Ashir safhat 29 halaman jilid yang ke-10 halaman العاشر 29 halaman 29 وقد تختلف الطبعات في بعض الصفحات tapi cetakan buku tersebut ada beberapa perbedaan. ذكر ذلك في حوادث سنة 128 disebutkan ذكر الحوادث ما جرى في سنة disebutkan 128 keadaan-keadaan yang terjadi tersebut di tahun 120. Soal pertanyaan ba'da ijma'i a'immat al-islam 'ala tadlil wa dhalal wa dhamm al-jahm, setelah sepakatnya para imamatul Islam tentang kesesatan Jahm ibn Safwan, هل يوجد من يدافع عنه وعن جماعته؟ Apakah ada yang membela dia dan membela sektenya? الجواب نعم. Jawabannya tentu ada. ألف في القرن الماضي جمال الدين القاسمي. Di kurun yang sebelumnya Jamaluddin Al-Qasimi. Jamaluddin Al-Qasimi mengarang sebuah karangan. الشامي الدمشقي. Beliau aslinya dari Syam, dari Dimashq. Kitaban sammah Ta'rikh al-Jahmiyyah wal Mu'tazilah. Dia karang sebuah kitab yang dia beri judul Ta'rikh al-Jahmiyyah wal Mu'tazilah. Dafa'a fihi 'an al-Jahm ibn Safwan wa 'an al-Mu'tazilah. Dia membela mati-matian terhadap Jahm ibn Safwan, terhadap Jahmiyah dan Mu'tazilah di dalam kitabnya. Wad'a anna qatlahu kana li'amrin siyasiyyan faqat. Dan dia menyerukan di dalam kitabnya tersebut mengatakan bahwa pembunuhan dia itu dikarenakan permasalahan yang berkaitan dengan politik saja. وفي هذا الكتاب, dan di dalam kitab ini يذكر الدعوة السلفية في نجد, disebutkan tentang dakwah salafiyah di negeri Najd وعلماءها, dan ulama-ulamanya di sana, وتمسكهم بالآثار, dan disebutkan pula tentang berpegang teguhnya mereka dengan athar, واتباعهم العقيدة السلفية, dan mengikutnya mereka kepada aqidah-aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ولكنه يصفهم بأن عندهم الغلو والجفاء, dan dia pengarang ini mensifati ulama-ulama tersebut dengan berlebih-lebihan dan kaku. هذا المنهج, manhaj ini في الدفاع عن أهل البدع والمحاماة عنهم, dan manhaj yang membela pelaku kebid'ahan, menjaga mereka, والغمز والطعن في أهل السنة والحديث, fitnah serta celaan kepada Ahlus Sunnah dan Ahlul Hadith, قامت عليه اليوم جماعات وجمعيات. Metode ini dilakukan pula oleh beberapa sekte-sekte, kelompok-kelompok, demikian pula beberapa jam'iyah, beberapa yayasan-yayasan. وقامت عليه مناهج التمييع والتضييع. Demikian pula dilakukan metode yang seperti ini orang-orang yang berada di atas manhaj bermudah-mudahan. فمثلا ايضا بالنسبه للجهم, contoh yang berkaitan dengan Jahm, شعيب الأرناؤوط نفسه الذين حققوا سير أعلام النبلاء. شعيب الأرناؤوط dia juga mentahqiq kitab سير أعلام النبلاء. ذكروا في الحاشية الدفاع عن الجعد بن درهم وأن قتل الوالي الحاكم له إنما كان لأمور سياسية. Dia juga membela di dalam kitab tersebut terhadap Ja'ad ibn Dirham. Di dalam catatan kakinya dia katakan bahwa pembunuhan yang terjadi kepada Ja'ad ibn Dirham itu hanyalah permasalahan politik. والجعد بن درهم هو أو ابن درهم أو ابن درهم هو الذي أخذ الجهم منه المذهب هذا الخبيث. جعد ابن درهم inilah yang darinya Jahm ibn Safwan mengambil asas manhaj Jahmiyah tadi. ولكن نسب المذهب إلى الجهم لأنه الذي دعاه ونشره أكثر من الجعد. نعم. Akan tetapi dinisbatkan manhaj Jahmiyah ini kepada Jahm ibn Safwan karena dia yang lebih banyak menyuarakan dan menyebarluaskan manhaj ini dibandingkan Ja'ad ibn Dirham. وطعن في الدولة الأموية في الحاشية سير أعلام النبلاء وأنها لم تكن تقتل هؤلاء حماية للدين والعقيدة وإنما لأمور سياسية. Dan Shu'aib al-Arnaud mengatakan di dalam hasyiah, di dalam catatan kaki terhadap kitab Siyar A'lam al-Nubala ini, membela Jahm bin Safwan dan Ja'ad ibn Dirham, dia mencaci maki Daulah Umayyah. Dia katakan bahwa pembunuhan yang berjalan kepada mereka-mereka tersebut bukanlah terhadap perkara-perkara yang lain melainkan perkara politik. Thumma ja'a ba'dahum masyhur Hasan Salman. Kemudian datang setelahnya yang bernama masyhur Hasan Salman. Al-ladhi fil Urdun yang al-muhaqqiq li haqqiq al-kutub. Naam. Kerjaannya itu memang mentahqiq kitab-kitab ahadits terutama. Wa ahad alladhina kanu في المركز المنسوب بعد موت الألباني مركز الإمام الألباني في الأردن. Yang di mana dia sempat menempati markas yang di sana dikenal dengan markasnya Syekh Al-Albani rahimahullah setelah beliau meninggal dunia. فأنشأوا معهدا باسمه وخالفوا نهجه. Dan dia membangun satu ma'had yang dia berikan nama dengan namanya Syekh Albani, tapi dia menyelisihi manhajnya Syekh Albani. Hey, wa qalu tullab al-Albani. Naam. Dan murid-murid al-Imam al-Albani berkata, fa fi kitabin lahu ismuhu Qisas la tathbut. Di dalam kitab yang dia karang yaitu namanya Al-Qisas tidaklah sabit, tidaklah kokoh. Awalan dha'af qissat qatl al-Ja'd ibn Dirham. Yang pertama, dia mendhaifkan kisah yang berkaitan tentang pembunuhan kepada Ja'ad. Wa immatul Islam qad tanaqaluha fi kutubihim al-aqadiyyah wat-ta'rikhiyyah. Sedangkan ulama Islam sungguh mereka telah menukil kisah pembunuhan ini di dalam kitab-kitab mereka yang berkaitan dengan akidah dan sejarah. Wa ba'da an dha'afa isnadaha ta'ana aydan أن الدولة الأموية لم تكن تقتل هؤلاء غيرة على العقيدة وإنما من أجل أمور سياسية والحفاظ على ملكها. Dan disebutkan pula oleh masyhur Hasan Salman ini mengomentari bahwa sesungguhnya mencaci maki Daulah Umayyah, dan dia mengatakan pula sesungguhnya pembunuhan yang terjadi kepada mereka tersebut bukanlah pembunuhan dikarenakan kecemburuan atas kerusakan-kerusakan akidah yang disebabkan oleh Jahm dan Ja'ad tersebut, akan tetapi hanya dikarenakan politik dan ketakutan mereka akan lengsernya kekuasaan dari mereka. Thumma qal unzur ma katabahu muhaqqiq siyar a'lam an-nubala wa ahala ila kalami Shu'aib al-awwal. Kemudian masyhur Hasan Salman ini mengatakan, lihat tahqiq yang disebutkan oleh Shu'aib al-Arnaud di dalam catatan kaki di dalam kitab Sir A'lam an-Nubala. Fa yanbaghi al-hadar min tahqiqat wa ta'liqat haula. Maka sudah menjadi seharusnya bagi kita untuk berhati-hati ketika melihat daripada tahqiq dan komentar dari mereka-mereka ini. Wabima annana fi Indonesia harasah Allah min ash-shurur wal fitan. Di mana kita berada di Indonesia yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga daripada keburukan-keburukan dan fitnah-fitnah. Fa adhkur aidan anna mashhuran hadha. Dan aku akan sebutkan kepada kalian bahwa masyhur Hasan Salman ini قد مدح في بعض تحقيقاته جمعية الإرشاد. Sungguh telah memuji kepada tahqiq-tahqiqnya itu beberapa jam'iyah, di antara jam'iyatul irsyad, yayasan al-irsyad. وقال إنهم سلفيون وأن مؤسسها أحمد السرقتي سلفي وأنه قد جاءها مرات ومرات هو وطلبة العلم للدعوة فيها والدروس. نعم. Di mana mereka yayasan al-irsyad ini, Irsyadiyun ini, memuji habis-habisan masyhur Hasan Salman, di mana pendirinya Ahmad As-Surkati selalu mengundang orang ini dan murid-muridnya untuk mengisi muhadarah dan daurah dan sebagainya. Wahaula ala al-umum amsaluhum kathir, hunak kathir man dafna. Dan yang sejenis mereka ini sangatlah banyak. Wal Mu'tazilah, dan Mu'tazilah summu binisbati ila al-fi'l. Mereka namakan dengan penisbatan kepada perbuatan. لأنهم اعتزلوا الحسن البصري. Karena pada dasarnya Mu'tazilah ini mereka berpaling daripada majlis Hasan Al-Basri. وكان بداية اعتزالهم من أجل مسألة الإيمان. Awal kali muncul, awal-awal mula berpalingnya mereka daripada Al-Hasan Al-Basri itu berkaitan dengan masalah keimanan. فهم يخرجون مرتكب الكبيرة من الإيمان بالكلية. Dan mereka mengeluarkan orang yang melakukan dosa besar daripada keimanan secara keseluruhan. وَيُخَلِّدُونَهُ فِي النَّارِ. Dan mereka berpendapat akan kekalnya di neraka orang-orang yang melakukan kemaksiatan. ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكْ قَالُوا بِالْقَدَرِ ثُمَّ أَخَذُوا تَعْطِيلَ الصِّفَاتِ وَهَكَذَا. Kemudian setelah itu mereka merevisi mazhab mereka dengan mengatakan tentang perkara takdir. Kemudian mereka berpendapat menafikan dan menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah dan selainnya. Wal-Mu'tazilah firaqun kathirah. Dan Mu'tazilah itu memiliki sekte-sekte, kelompok-kelompok yang sangat banyak. Wa ammal Jahmiyah. Adapun Jahmiyah. Fakanu firqatan wahida. Dia merupakan sekte yang satu. والجهمية المحضة الكاملة قد انقرضت يقول شيخ الإسلام وغيره. شيخ الإسلام menyebutkan bahwa Jahmiyah yang murni betul-betul Jahmiyah itu sudah tidak ada. لكن عقائدهم موجودة في المعتزلة والأشاعرة والمترودية. Tapi keyakinan aqidah-aqidah yang mereka bangun itu ada di beberapa sekte, di antaranya sekte Asy'ariyah, kemudian Mu'tazilah, kemudian sekte al-Maturidiyah dan sebagiannya. Mas'ala. Pertanyaan. Al-Jahmiyatu ajma'a as-salafu 'ala itlaqi takfirihim. Jahmiyah ijma' para salaf, para ulama tentang pengkafiran mereka. Lakin hadha at-takfir takfirun 'ala al-'umum la 'ala al-a'yan kull wahid. Tapi pengkafiran ini diletakkan kepada keumuman, bukan secara perorangan. Li'anna min usul as-salafi wa usul ahli as-sunnah. Karena merupakan landasan ahlus sunnah wal jamaah. At-tafriq fi at-takfir, membedakan tentang permasalahan pengkafiran bainal umum wat ta'yin, antara yang sifatnya umum dan perorangan. Sawa'an fil aqwal aw fil firaq, baik itu berkaitan dengan ucapan-ucapan atau berkaitan dengan kelompok-kelompok. Fa idza qalu fil aqwal man qala kadza kafar, man fa'ala kadza kafar, ay al kufr al akbar. Kalau mereka berpendapat orang yang berkata seperti ini dia akan terjatuh ke dalam kekafiran, berkata seperti ini terjatuh ke dalam kekafiran. فهذا حكم القول والفعل. Ini hukum dari ahlus sunnah yang berlaku di dalam ucapan. أما القائل والفاعل فلا بد لتكفيره من إقامة الشروط والحجة وانتفاء الموانع. Adapun yang mengucapkan atas ucapan tersebut dan dia yang berbuat, tentu harus iqamatul hujjah, mendirikan hujjah di hadapan dia sebelum dikafirkan. An-naw'u tsani takfiru ta'ifatin tantasibu lil ummah. Yang jenis yang kedua di antara usul ahlus sunnah yaitu mengkafirkan kelompok. Kaqawlihim al-jahmiyatu kuffar. Seperti ucapan mereka ahlus sunnah wal jamaah bahwa al-jahmiyah sekte yang kafir. هذا على العموم. Ini merupakan bentuk umum. أما الأفراد المنتسبون لهذا المذهب. Adapun secara perorangan yang menisbatkan, menyandarkan dirinya kepada sekte ini. فإنهم لا يكفرونه بعينه إلا بالشروط. Tentu Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mengkafirkan orang-orang yang menyandarkan dirinya kepada sekte ini kecuali dengan syarat-syarat. فلا يلزم إذا قالوا في الشخص جهمي أنهم يكفرونه بعينه. Maka tidak harus ketika seseorang menisbatkan dirinya bahwa dia jahmi, bahwa dia adalah seorang jahmi, kemudian dikafirkan secara perorangan tadi. فانتبهوا ولا تخدعوا عن أصول أهل السنة. Maka hati-hatilah kalian dan jangan sekali-kali tertipu dengan metode bagaimana metode Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam pengkafiran. فإذا قرأت فلان جهمي. Kalaulah kalian membaca, yaitu kalian dapatkan di sebagian kitab bahwa si fulan ini jahmi. أو من الجهمية. Atau dia termasuk sekte Jahmiyah. فلا تتسرع بتكفيره بعينه. Jangan buru-buru mengkafirkan orang tersebut. وقد بين هذا عدد من الأئمة منهم الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. Dan sebagian para ulama menjelaskan tentang hal ini, di antaranya adalah Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah. Kama fi kitabih Bayan Talbis al-Jahmiyah. Sebagaimana di dalam kitab yang beliau karang yang diberi judul Bayan Talbis al-Jahmiyah. Wa fi ghairihi min kutubih. Naam. Dan selainnya daripada kitab-kitab yang beliau karang terhadap manhaj Jahmiyah ini. فالتجهم موجود في هذه الفرق الموجودة الآن أخذوا من ميراث الجهمية. نعم. Dan faham Jahmiyah ada di zaman saat sekarang di beberapa sekte-sekte yang ada di zaman sekarang. لكنهم ليسوا جهمية محضة كاملة. Tapi tentunya mereka bukanlah orang-orang yang berpemahaman Jahmiyah secara murni. تنبيه. Peringatan. أبو داود سيكرر هذا الباب بعد أبواب باب في الرد على الجهمية. أبو داود mengulang di dalam kitab sunnah ini bab yang menjelaskan tentang Jahmiyah. Salah satunya beliau mengatakan bab في الرد على الجهمية. طيب ثم ذكر أبو داود بإسناده الحديث الأول عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا خلق الله الخلق فمن خلق الله فمن وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله. ثم ذكر رواية أخرى من طريق أخرى عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكر نحوه قال فإذا قالوا ذلك فقولوا الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ثم ليتفل عن يساره ثلاثا وليستعذ بالله من الشيطان. Kemudian Imam Abu Dawud rahimahullahu taala membawakan dengan sanadnya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, senantiasa manusia saling bertanya sampai dikatakan kepada mereka, Allah menciptakan makhluk, lalu siapa yang menciptakan Allah? Maka barang siapa yang mendapati dirinya bertanya dengan demikian, hendaknya dia mengatakan, amantu billah, aku beriman kepada Allah. Lalu kemudian beliau menambahkan hadis dari Abu Hurairah dengan sanadnya, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, kemudian disebutkan lafaznya sejenis dengan lafaz hadis sebelumnya, فَإِذَا قَالُوا ذَلِكَ فَقُولُوا kalaulah dia mengatakan demikian, hendaknya dia cepat mengatakan Allahu Ahad, Allah adalah Rabb satu-satunya, Allah merupakan tempat terbaik untuk meminta, Allah tidak melahirkan, Allah tidak dilahirkan, dan tidak ada dan tidak ada banding bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hendaknya dia meludah ke kirinya tiga kali lalu minta perlindungan dari syaitan. الكلام على هذا الحديث في أمور أو فيه بأمور. Komentar terhadap hadis ini ada beberapa komentar. الأمر الأول أصل الحديث أبي هريرة متفق عليه. حديث أبو هريرة adalah hadis yang متفق عليه. وفي لفظ عند البخاري فليستعذ بالله ولينتهي أو فليستعذ به بالله ولينتهي. نعم. Dan hadis ini dalam riwayat Bukhari lafaznya adalah hendaknya dia bersegera minta perlindungan kepada Allah dan hendaknya dia berhenti secepatnya. الأمر الثاني. Perkara yang kedua. قد خرج هذه الأحاديث الإمام الألباني في السلسلة الصحيحة. الإمام الألباني رحمه الله تعالى telah mengeluarkan hadis ini di dalam kitab beliau Silsilah Sahihah. برقم 116 و117 و118. Itu rakam nomor 116, 117, 118. وبرقم 966 من حديث أنس. Dan rakam nomor 966. Dan nomor 966 dari hadis Anas. Wa hadha al-lafz al-thani 'inda al-mu'allif 'inda Abi Dawud huwa bi raqam 118 fi as-silsilah. Di dalam silsilah sahihah al-Imam al-Albani hadis yang kedua ini ada di nomor 118. Soal, pertanyaan, ma 'alaqatu hadha bir-radd 'ala al-Jahmiyah? Apa kaitan hadis ini dengan bantahan terhadap orang-orang Jahmiyah wal Mu'tazilah dan Mu'tazilah? Al-jawab, jawabannya adalah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam arsyadana idza ja'at hadhihi al-wasawis, beliau membimbing kepada kita kalaulah seseorang datang kepadanya jenis was-was seperti ini, ila hadzal 'ilaj an-nabawi, itu beliau bimbing kepada pengobatan, metode pengobatan nabawi. Walam yurshidna ila al-jadal al-aqli alladhi alayhi al-jahmiyyah wal mu'tazilah. Dan beliau tidak menggiring kita dan tidak membawa kita kepada hal-hal yang sifatnya itu pemikiran kita. Wa ma sababu dhalal al-jahm ibn Safwan? Apa yang menyebabkan sebenarnya kesesatan daripada Jahm ibn Safwan ini? Kana 'indahu dhaka'un walakin sahib jadal wa mira'. Dia ini cerdas dan pintar, tapi dia hobinya berdebat. Fa dhahaba yunadhir as-sumniyyah aw as-summaniyyah budha al-an. Dan dia suatu hari berdebat dengan orang-orang Summaniyah, yaitu sekte daripada sekte Buddha. وهم لا يؤمنون بغير المحسوسات بالحواس الخمس. Dan mereka tidak beriman dengan lima jenis al-his. خمس البون. فشككوه في ربه تبارك وتعالى. Dan mereka ragu terhadap adanya pencipta. فقيل بقي الجهم بن صفوان 40 يوما شاكا في وجود الله لا يصلي لله صلاة. Dikatakan ketika itu Jahm ibn Safwan ragu terhadap adanya Allah, sampai-sampai dia linglung selama 40 hari dan tidak salat sama sekali. Fal jadal al-aqli sababun li dhalal hadhihi al-firaq. Yaitu berbantah-bantahan dengan metode saling bertukar pemikiran itu merupakan sebab daripada sebab-sebab kesesatan, terutama sebab kesesatan kelompok ini. Wa aidan anna wasawis al-jahmiyah fi sifatillah ta'ala mu'addaha wa ta'tiluhum mu'addaha ila inkari 'ulu wujudillah tabaraka wa ta'ala. Demikian pula di antara keyakinan-keyakinan orang-orang Jahmiyah ini akan تؤدي الى انكار من قبل ان شبههم وتعطيلهم للصفات ايوه ينتهي الى انكار وجود الله تعالى بهو شبهات mereka dan penafian mereka terhadap sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala ini sampai kepada puncak menafikan adanya Allah لان العقول متفقه على انه لا موجود الا وله صفه. Karena akal itu sepakat bahwa tidak ada sesuatu yang ada tersebut kecuali adanya sifat padanya. Wa man la sifata lahu fa huwa ma'dum. Dan barang siapa yang tidak ada sifat padanya, tentunya dia tidak ada. Wa uhibbu an aqra'a lakum huna wasiyatan lil Imam al-Albani khatama biha takhrijahu li hadhihi al-ahadith. Dan aku akan menyebutkan kepada kalian di sini nasihatnya Al-Imam Al-Albani yang dengannya dia menutup kitabnya Silsilah Sahihah. Fasbiru ma'ana ala qira'atihi insyaallah. Sabarlah kalian ketika aku membacanya. Al-Mujallad al-Awwal min as-Silsilah as-Sahihah. Itu jilid yang pertama daripada kitab beliau Silsilah Sahihah. Safhat 236. Halaman 236. 2 3 syarak 6 kam? 236. 6. Aywa. 2 3 6. 2 3 6. 6 يعني 6. بعضهم منهم فعل أمر من النوم نم. أوكي. قال الشيخ رحمه الله الشيخ الألباني mengatakan فقه الحديث فقه حديث دلت هذه الأحاديث الصحيحة menunjukkan hadith ini yaitu hadith-hadith yang sahih ini على أنه يجب على من وسوس إليه الشيطان بقوله من خلق الله bahwa wajib bagi orang yang sampai kepadanya waswas dari syaitan yaitu ucapan siapa yang menciptakan Allah an yansarifa an mujadalatihi yaitu dia segera berpaling daripada perdebatannya ila ijabatihi bima jaa fi al ahadits al madhkura yaitu berpaling dengan segera kepada penerimaannya terhadap hadis yang disebutkan wa khulasatuha dan ringkasannya أن يقول hendaknya dia mengatakan آمنت بالله ورسله yang pertama aku beriman kepada Allah الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد kemudian dia mengatakan الله أحد sampai ولم يكن له كفوا أحد ثم يتفل عن يساره ثلاثة kemudian yang ketiga dia meludah ke arah kirinya tiga kali ويستعيذ بالله من الشيطان dan minta perlindungan kepada Allah dari syaitan ثم ينتهي عن الانسياق مع الوسوسة kemudian yang kelima dia segera berhenti dari hal-hal yang kaitannya dengan waswas tadi أقول هذا مجموع ما ورد في الأحاديث dia beliau mengatakan bahwa lima hal inilah yang disebutkan dan ada di dalam hadis قال الإمام الألباني رحمه الله Kemudian Al-Imam Al-Albani mengatakan rahimahullah wa a'taqidu anna man fa'ala dhalika ta'atan lillahi wa rasulih dan aku yakin bahwa orang yang melakukan hal yang demikian taat kepada Allah dan Rasulnya mukhlishan fi dhalik ikhlas terhadap apa yang dia buat annahu la budda an tadhhaba alwaswasatu anhu tentu akan pergi waswas dari dirinya wa yandahira syaitanuhu dan syaitan akan pergi darinya liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fa inna dhalika yadhhabu anhu karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dengan cara tadi syaitan akan lari wa hadha ta'limun nabawiyyul karim ini merupakan bentuk pendidikan pengajaran nabi yang mulia anfa'u wa aqta'u lilwaswasah min almujadalatil aqliyah dan ini lebih bermanfaat dan lebih bisa menghilangkan waswas tersebut daripada berbantah-bantahan dengan akal fi hadhihi alqadhiyah pada kasus seperti ini fa innal mujadalata qallama tanfa'u fi mithliha karena berbantah-bantahan sedikit sekali memberikan manfaat pada kasus yang seperti ini wa minal mu'sifi ومن المؤسف dan dari hal yang menyedihkan أن أكثر الناس في غفلة عن هذا التعليم النبوي الكريم banyak sekali dari manusia yang mereka menyia-nyiakan metode pengajaran yang diajarkan oleh Nabi SAW di dalam hadis ini فتنبه أيها المسلمون maka berhati-hatilah kalian wahai segenap kaum muslimin وتعرفوا الى سنه نبيكم kenalilah oleh kalian sunnah-sunnah nabi kalian واعملوا بها dan beramallah dengan hadis-hadis tersebut فان فيها شفاءكم وعزكم karena dengan beramal dengan hadis-hadis itulah obat bagi kalian dan merupakan kemuliaan bagi kalian intaha kalamu rahimahullah kama sa'a أوه لسه ستة إلى السابعة وأنا قلنا إلى لا أمس قلتم إلى الثامنة أمس قلت يعني ساعة طيب بقي يا أخي بقي بقي ما أكملنا ساعة لم نكمل ساعة صح بقي. طيب طيب خلاص نمشي. ثم روى أبو داود رحمه الله بإسناده عن العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه قال كنت في البطحاء في عصابة فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فمرت بهم سحابة فنظر إليها فقال ما تسمون هذه؟ قالوا السحاب. قال والمزن؟ قالوا والمزن. قال والعنان؟ قالوا والعنان. قال أبو داود لم أتقن العنان جيدا، يعني ما ضبطها في المتن، هذا يدل على حفظ أئمة الحديث وإتقانهم وأمانتهم. طيب قال هل تدرون ما بعد ما بين السماء والأرض؟ قالوا لا ندري. قال إن بعد ما بينهما إما واحدة أو اثنتان أو 73 سنة، ثم السماء فوقها كذلك حتى عد 7 سماوات، ثم فوق السماء فوق السابعة بحر بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم فوق ذلك 8 أوعال أي ملائكة على كل واحد على صفة الوعل، عرفت الوعل الحيوان، أوعال بين أظلافهم وركبهم مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم على ظهورهم العرش أي حملة العرش ما بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم الله تعالى فوق ذلك. ثم ذكر طرقا للحديث. تفضل. الإمام أبو داود رحمه الله تعالى menyebutkan dengan sanadnya dari hadis Abbas bin Abdul Muttalib rahimahullah Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu, para sahabat mengatakan ketika itu kuntu fil batha, ketika itu kami berada di batha, salah satu lembah di Mekkah. Yaitu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan lewat di hadapan kami awan, yaitu di atas kami awan, kemudian kami melihatnya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apa yang kalian namakan hal ini, apa yang kalian namakan? Kemudian mereka mengatakan as-sahab, yaitu awan. Kemudian Nabi mengatakan wal-muznu. Wal-muznu yakni al-ma, sah? Syekh? Allati tahmir al-ma, al-muzn. Muzn, muzn itu adalah adi min asma as-sahab fi al-lughah al-arabiyyah. Yuqal laha sahab wa yuqal laha muzn wa yuqal lahu al-anan. كما في صحيح البخاري عن عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب، أسماء لاسم واحد. نعم. المزن. Kemudian mereka mengatakan iya المزن. Kemudian رسول الله عليه وسلم mengatakan العنان. Mereka mengatakan iya العنان. المزن السحاب العنان itu artinya yaitu awan. Iya السحاب. العنان السحاب والمزن السحاب. نعم. Dan Abu Dawud mengatakan lam atqal al-anan jayyidan, dan aku tidak mengingat dan tidak memutkinkan lafaz al-anan secara baik. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tahukah kalian berapa jauhnya antara langit dan bumi itu? Kemudian para sahabat mengatakan, kami tidak tahu wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya jauh di antara keduanya itu bisa jadi 1 atau 2 atau 71 atau 72 atau 73 tahun lama perjalanan. Kemudian di atasnya ada langit. Kemudian dihitung lagi ke atasnya 7 lapisan langit. Kemudian di atas 7 langit tadi ada bahar, ada lautan, yang dimana di antara bawah dan atasnya itu jauhnya antara langit dengan langit tadi, yaitu 71 sampai 73. Thumma fawqa dhalika thamaniyatun aw'alin baina adlafihim wa rukabihim. Kemudian di atas yang demikian itu thamaniyah, ada 8 atau lebih tinggi lagi antara adlafihim. Adlafihim hadha ya syekh. Hadha hadha akhar sayati. Hadha sayati. ما بين شحمة أذن وعتلاء. أنترى أضلافهم أنترى يعني تلينga dan pundak para malaikah. الوعل تعرف الوعل هذا اللي في الجبال أبو القرون. نعم. ركبته إلى قدمه. Itu antara rukbah-rukbah itu apa ya? Masaf. Tumit. Hina. Antara tumitnya sampai ke bawah kakinya itu al-dhilf, al-azam. تعرفون الوعل الشات. الشات. نعم. غنمة الشات هذه. ظلفها القدم الذي تمشي عليه هذا. هذا قدمها. بين وبين هذا. ما بين قدمها هذا. نعم. إلى ركبتها هذا المسافة. إيش يسمى عندكم؟ إيه. بالفهم. Itu antara telapak kakinya, kelututnya itu sebisal antara langit dengan langit. ثم على ظهورهم العرش. Kemudian di atasnya itu ada arsh, وبين أسفاله وأعلاه, dan di antara atas dan bawahnya itu juga jaraknya itu antara langit dengan langit. Kemudian Allah Subhanahu wa Taala berada di atasnya. أولاً أورد أبو داود هذا الحديث لإثبات العلو ردا على الجهمية. Permasalahan yang pertama, Al-Imam Abu Dawud meletakkan hadis ini tentang penetapan tingginya Allah Subhanahu wa Taala. وعلو الله على خلقه ثابت بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. Dan tingginya Allah Subhanahu wa Taala itu tetap adanya daripada Al-Quran dan Sunnah. Kemudian ijma' dan secara akal dan fitrah. وقد ذكر بعض أهل العلم أن أدلة العلو في الكتاب والسنة فوق ألف دليل. Dan ahlul ilm mengatakan bahwa dalil yang menunjukkan tingginya Allah Subhanahu wa Taala itu lebih dari 1000 dalil. وإن كان في إسناد هذا الحديث اختلاف في تصحيحه وتضعيفه. Walaupun di dalam hadis yang kita sebutkan tadi di dalam sanadnya itu ada kedhaifan, kelemahan. Fa innal ma'na alladhi fihi bi'uluwillah wa istiwa'ihi 'ala 'arsy thabitun bi adillatin qath'iyyatin mutawatirah. Tapi maknanya yang menjelaskan tentang tingginya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan istiwa'nya Allah di atas 'arsy ada di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. وقد ورجعوا في ذلك باختصار إلى كتاب العلو للإمام الذهبي ومختصر العلو للإمام الألباني وكذلك كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية أو المعطلة الجهمية للإمام ابن القيم. نعم. Dan merujuklah beberapa kitab yang beliau sebutkan di antaranya kitab العلو yang dikarang oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, demikian pula karangan Syekh Al-Albani rahimahullah Mukhtasar Al-Ulu, demikian pula dikarang oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah kitab Ghazwul Ulu, Ghazwul Jama'ah wal Fikr. La Ijtima' al-Juyush al-Islamiyyah. Ijtima' al-Juyush al-Islamiyyah fi Ghazw الجهمي المعطلة والجهمية. على غزو المعطلة الجهمية yang dikarang oleh الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. وهذا الحديث قد ذكره الذهبي في العلو. Dan hadis ini الإمام الذهبي رحمه الله تعالى menyebutkan di dalam kitabnya العلو. وقال إن في إسناده مقال. Beliau mengatakan mengomentari hadis ini ada beberapa komentar terhadap sanad hadis ini. Wa innama dzakarahu wa awradahu lima fihi min ma tawatara min uluwillahi fawqa 'arsyih. Hanya saja beliau menyebutkan hadis ini bahwa ada perkara yang secara tawatur yang menyebutkan tentang tingginya Allah. Wa hadha amr muhim 'inda al-'ulama an tantabihu. Dan ini perkara yang penting di sisi para ulama dan hendaknya kalian memperhatikan secara seksama. Annahum qad yukharrijun al-hadis wa in kana 'indahum dha'ifan. Mereka terkadang mengeluarkan hadis sekalipun hadis tersebut dhaif. Li'anna fihi ma'na aw jumlah qad dallat al-ahadith as-sahihah 'alayha. Karena di dalam hadis tersebut ada beberapa bagian dan ada beberapa makna yang menyebutkan hal terpenting di dalam hadis. Wa la yalzam tashihahum li kull faqarat al-hadith. Dan tidak mengharuskan mereka mensahihkan setiap baris daripada hadis tersebut. والمسافة بين كل سماء وسماء قد جاء فيها حديث موقوف على ابن مسعود رضي الله عنه. Dan jarak antara langit dengan langit yang lainnya itu telah datang riwayat mauquf dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Wa anna ma baina kulli sama'in wa sama' masiratu 500 'am. Dan disebutkan dari dalam riwayat mauquf tersebut bahwa antara langit dengan langit yang berikutnya itu perjalanan 500 tahun. وابن مسعود لن يقول هذا برأيه فله حكم الرفع. Dan Ibn Mas'ud tidak mengatakan hal ini dengan akalnya, tapi apa yang dia katakan ini ada hukum marfu'nya. طيب ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ردا ايضا على الجهمية حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال يا رسول الله جهدت الأنفس بلغت الجهد وهو التعب والمشقة وضاعت العيال ونهكت الأموال وهلكت الأنعام فاستسق الله لنا. Kemudian telah datang riwayat Imam Abu Dawud rahimahullahu taala menyebutkan kepada kita dari hadis Jubair ibn Mut'im radhiyallahu taala anhu dari bapaknya dari kakeknya bahwa Jubair Mut'im mubashara hadha ibn wain al hadith intada Jubair ibn Mut'im huna hadha la tajib hadha Jubair an abihi an jaddi al jadd huwa Jubair ibn Mut'im dari Jubair ibn Mut'im radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa seorang Arab Badui datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian dia mengatakan jiwa ini telah capek wahai Rasulullah. Kemudian keluarga telah hilang, meninggal seluruhnya. Demikian pula harta telah hilang dan peternakan juga telah hancur dan sebagainya. Maka mintalah hujan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kami. Ila huna lahu syawahid hadits as-sahihain Anas fi istisqa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa 'ala al-minbari yawm al-jum'ah. Nah. Dalam hadis ini juga ada riwayat yang lain dari hadis Anas di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam minta hujan ketika hari Jumat di atas mimbarnya kepada Allah. Walakin fi hadzal hadis al-an hadhihi az-ziyadah qala al-a'rabi fa inna nastashfi'u bika 'ala Allah. Ai nas'alu an tashfa'a lana 'inda Allah. Naam. Karena sesungguhnya kami minta pertolongan, minta syafaat kepadamu melaluimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ay yastasqun bin Nabi sallallahu alaihi wasallam yatlubun minhu ad-du'a. Itu mereka minta tolong dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu minta agar didoakan mereka. Wa hadha kama fi hadis Anas fi sahih al-Bukhari. Ini yang disebutkan pula dalam hadis Anas dalam sahih al-Bukhari fi qawli Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di dalam ucapan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, Allahumma inna kunna natawassalu ilayka bi nabiyyina fatusqiyana ayna bidu'aihi. Naam, wa syafa'ati. Ya Allah, sebagaimana kami minta doa kepada-Mu melalui nabimu, maka berilah kami hujan. Wa dhalika fi hali hayatih yatlubuna ad-du'a minhum. Itu minta doa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentu di masa hidup beliau. Kama fa'ala hadzal a'rabi huna, sebagaimana yang dilakukan oleh Arab Badui di sini, wa kama fa'ala ghayruh, demikian pula apa yang dilakukan oleh selain dia. Thumma qala Umar wa inna natawassalu ilayka bi ammi nabiyyina ay al-Abbas fasqina. Kemudian Umar mengatakan demikian pula kami minta tawassul kepada paman nabi kami, kemudian mintakanlah kami hujan. Qum ya Abbas fad'u, berdirilah wahai Abbas, mintalah doa kepada Allah. فهذا معنى التوسل عندهم طلب أن يدعو الحي الحاضر يدعو. نعم. Inilah makna tawassul di sisi para sahabat, yaitu meminta kepada orang yang masih hidup dan dia ada di tempat untuk berdoa kemudian minta hujan. والنبي صلى الله عليه وسلم هو الشافع المشفع عليه الصلاة والسلام. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dialah yang akan memberikan syafaat dan dia diberikan kehendak untuk memberikan syafaat. Wa huwa asy-syafi'u fi wa lahu al-maqam al-mahmud wa hiya asy-syafa'atu al-'uzma. Dan dia Allah berikan kehendak untuk memberikan syafaat yang besar nanti di yaumil qiyamah. وسيأتي هنا معنا في كتاب السنة من سنن أبي داود باب في الشفاعة. Dan akan datang kepada kita pembahasan tentang syafaat di dalam kitab sunnah ini, di dalam sunan Abi Daud ini. ثم قال هذا الأعرابي ونستشفع بالله عليك أي نطلب من الله أن يشفع عندك. Kemudian Arabi ini mengatakan, kami minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan keberhakan syafaat kepadamu. Qala fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waihak. Ai madza taqul? Ghadiba Nabi sallam. Atadri ma taqul? Wa sabbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fama zala yusabbih hatta 'urifa dhalika fi wujuhi ashabihi. Thumma qala waihak. إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه شأن الله إن شأن الله أعظم من ذلك ويحك أتدري ما الله إن عرشه على سماواته لها كذا وقال بأصابعه مثل القبة عليه وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب وقال ابن بشار في حديثه إن الله فوق عرشه وعرشه فوق سماواته الحديث نعم إلى هنا بالحديث نقتصر إلى هنا الباقي كله تخرج من أبي داود نعم kemudian kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan waihaq yaitu apa yang kau katakan ini tidakkah kau tahu apa yang kau katakan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertasbih sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa bertasbih, para sahabat mengetahui dari raut wajah Rasul dari raut wajahnya. Kemudian beliau mengulangi dengan mengatakan, "Waihak, apa yang kau katakan ini? Sesungguhnya tidak ada yang diberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala keberhakan syafaat tersebut kepada satu orang pun dari makhluknya." Karena Allah Subhanahu wa taala maha besar dari yang demikian. Waihaq, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apa yang kau katakan ini? Atadri mallah, tahukah engkau apa atadri mallah, tahukah engkau apa itu Allah? Inna 'arsyahu 'ala samawatihi laha kadza wa qala bi usbu'ihi mithla al-qubbah 'alayhi asabi'ihi musma. Ada bi usbu'ihi. Nah, asabi'i, nah asabi'i. Selqubah. Naam. Kemudian beliau mengatakan sesungguhnya arasy Allah di atas langit-langit Allah tersebutlah hakadha seperti ini. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan dengan tangannya semacam qubbah. Kemudian wa innahu la ya'itu bihi atitur rahil birrakib. Dia akan bersuara la ya'it hadha kharaj as-saut minhu sah. Naam, wa as-saut idza kana ar-rahl alladhi yudha 'ala al-dabbah idza rakiba 'alayhi ويطلع له صوت من الثقل يعني نعم يaitu صوت نعم. صوت الرحل لا يئت akan mengeluarkan suara seperti suara pelana yang diletakkan di atas hewan tunggangan. آخر الحديث فيه ثلاث مسائل. Hadis ini memiliki tiga permasalahan. باب لا مسألة أنه لا يجوز أن تقول استشفع بالله عليك. Sesungguhnya tidak pantas untuk kau mengatakan kami meminta syafaat kepada Allah melalui dirimu. ولهذا بوب الإمام محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد. Oleh kerana itu Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab memberikan bab di dalam kitab beliau kitab التوحيد. باب لا يستشفع بالله على خلقه. باب لا يستشفع بالله على خلقه. وذكر رواية مختصرة لهذا الحديث. Dan beliau membawakan riwayat yang ringkas pada hadis ini. لأن ذلك ينافي تعظيم الله جل وعلا. Karena hal yang demikian itu menafikan pengagungan kepada Allah. المسألة الثانية في علو الله على عرشه وأنه فوق خلقه مستوى على عرشه. Permasalahan yang kedua adalah Allah maha tinggi di atas makhluknya dan dia istiwa di atas arasnya. وهذا محل الرد على الجهمية في هذا الحديث. Maka inilah bantahan kepada al-Jahmiyah di dalam hadis ini. فنقول في هذا ما قلنا في الحديث السابق. Dan kami katakan dalam permasalahan ini apa yang sudah kami katakan pada hadis sebelumnya. Al-mas'alatul thalitha, masalah yang ketiga, isbatul atiti lil arsh as-saut, penetapan suara yang keluar dari arsh Allah. Wa hadhihi la tathbutu li anna al hadith fi isnadihi da'fun. Pada dasarnya lafaz tersebut tidaklah sabit karena di dalam hadis ini terdapat kedhaifan, kelemahan. Qala al Imam al Albani fi silsilah al dha'ifah wa nasitu an uwathiqa. Naam. Al Imam al Albani rahimahullahu taala mengatakan di dalam kitabnya Silsilah al Dha'ifah, kaannahu fil mujallad ath-thani, insyaallah nakhufan. Ya, ada kemungkinan dia di jilid yang kedua. Ya. Qala kullu ahadith atiti al arsh dha'ifatun la tathbut. Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala mengatakan seluruh hadis yang menyebutkan bahwa arsy itu mengeluarkan suara itu dhaif, tidaklah sabit. Wa innamal ladzi thabata, hanya saja yang ada, atatis sama' wa huqqa laha an ta'it ma min mawdi' khamsati aw arba'ati asabi' illa wa 'alayhi malakun sajidun aw raki'. Samawat. يعني أطيت السماء صح؟ يعني نعم أحسن. لصلاة الملائكة يعني لكثرة الملائكة الذين هم ما بين راكع وساجد. نعم. yang ada itu adalah langit mengeluarkan suara dikarenakan para malaikah berada di atasnya dalam kondisi mereka rukuk dan sujud kepada Allah. والحديث في يعني من أسانيده والله أعلم في سناده ابن لهيعة وسناده غيره يحتاج إلى طرق. هذا اختلف فيه الحديث. نعم. طيب بارك الله بارك الله. هناك مسائل كثيرة تتعلق بالحديث وبالاحتجاج به لكن نختصر نخفف، بقي حديثان مختصران فقط. نعم. الحديث ثم روى أبو داود بسنده عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أذن لي أن أحدث، أي أذن الله له أن أحدث عن ملك من ملائكة الله تعالى من حملة العرش، إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. والحديث صحيح، صححه الألباني من المعاصرين طبعا، وصححه شيخنا مقبل في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. نعم. الإمام أبو داود رحمه الله تعالى mengeluarkan dengan sanadnya dari hadis Jabir bin Abdullah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan Allah telah mengizinkan kepadaku untuk menceritakan tentang malaikat daripada malaikat-malaikat yang menjaga atau memikul arsy. Kemudian disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya saking besarnya mereka, antara daun telinga mereka sampai kepada pundak mereka tersebut jaraknya adalah sejauh 700 tahun perjalanan. Dan hadis ini merupakan hadis sahih yang disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Demikian pula disahihkan oleh Syekh Muqbil di dalam kitab beliau Sahihul Musnad mimma laysa fi sahihain. Unzur as-sahihah bi raqam 151. Dan beliau mengatakan lihat silsilah sahihah halaman 151. Hadha al-hadith fihi itsbatul 'arsy. Di dalam hadis ini terdapat faedah penetapan tentang adanya arsy. Wal Jahmiyah yunkirun al arsy. Dan orang-orang Jahmiyah mereka mengingkari adanya arsy. Wa yuharrifunahu bi anna al maqsud bihi al mulk faqat. Naam. Dan mereka berusaha merubah makna arsy tadi, mereka mengatakan arsy itu merupakan kekuasaan. Liyunkiru 'uluwallahi wa fawqiyyatahu 'alayh. Dengan ini mereka mengingkari tingginya Allah Subhanahu wa ta'ala. وقد صنف الإمام الذهبي كتاب العرش. Dan Imam Az-Zahabi mengarang kitab khusus yang beliau beri judul Al-Arsy. وابن أبي شيبة له كتاب العرش. Demikian pula Ibnu Abi Syaibah, dia memiliki kitab yang diberi judul Al-Arsy. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah عنده الرسالة العرشية. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah juga mengarang kitab yang diberi judul الرسالة العرشية. الدارمي في الرد على الجهمية باب في إثبات العرش. Dan Ad-Darimi di dalam kitab tentang bantahan kepada Al-Jahmiyah, beliau memberikan bab rad al-Jahmiyah fi bab al-Arsy. Wa qala rahimahullah ma ma'nahu ma mukhtasarah. Beliau mengatakan Ad-Darimi rahimahullah secara ringkas, ma kunna nadhunnu, tidaklah kami mengira, أننا سنحتاج إلى ذكر الأدلة على إثبات العرش. Tidaklah kami mengira kami itu menyebutkan dalil-dalil yang menyebutkan tentang tetapnya arsy. Lima staqarra ilmuhu 'inda ar-rijal wan nisa'i wal atfal. Karena sudah ada sudah tetap perkara ini di sisi lelaki ataupun wanita dan anak kecil. Wa 'inda al-muslimin wal yahud wan nasara. Demikian pula telah diyakini perkara ini di kalangan kaum muslimin dan Yahudi dan Nasara. Min itsbatil 'arsy wa annahu fawqa hadzal 'alam. Mereka mengilmui dan meyakini arsy itu ada dan arsy itu berada di atas alam semesta. Qala hatta ja'at hadhihi at-ta'ifatul mal'unatul jahmiyah. Sampailah datang sekte yang terlaknat ini. Fa ankarul arsy. Mereka mengingkari adanya arsy. Fahtajna ila an nadhkura al-adillah. Maka tentunya butuh di dalam hal ini kami menyebutkan dalil-dalil yang menyebutkan akan adanya arsy. Wafil hadis, ايضًا الحديث يدخل في الإيمان بالملائكة. Dalam hadis menyebutkan kepada kita ada faedah tentang beriman kepada para malaikat. في إثباتهم. Di dalam menetapkan adanya malaikat. وهم مخلوقون من نور. Mereka merupakan makhluk yang diciptakan dari cahaya. وفي إثبات وظائفهم وأعمالهم. Dan juga menetapkan di dalam hadis ini faedah tentang kegiatan atau pekerjaan-pekerjaan setiap satu dari para malaikat. Wa anna minhum hamalat 'arsyir rahmani jalla jalaluhu. Ada di antara para malaikat itu yang ditugaskan untuk menjaga atau memikul arsy Allah. Wa qad qala ta'ala wa yahmilu 'arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan nanti di yaumil qiyamah akan ada mereka-mereka para malaikat yang memikul arsy itu berjumlah 8. وفي الحديث مسألة مهمة. Di dalam hadis ada permasalahan yang penting. أن أمور الغيب لا يتحدث عنها إلا بإذن شرعي. Sesungguhnya perkara-perkara yang kaitannya dengan perkara-perkara ghaib itu tidaklah diceritakan kecuali dengan atas izin yang syar'i. أي بوحي ودليل من الكتاب والسنة. Yaitu tentunya dibangun di atas wahyu dari Al-Quran dan Sunnah. وتأملوا قول النبي عليه الصلاة والسلام أذن لي. Perhatikan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau mengatakan Allah telah mengizinkan aku. فلم يخبرنا بذلك إلا بعد أن أذن الله له. Dan Nabi sekali-kali tidak mengkhabarkan hal yang demikian melainkan atas izin Allah. إذنًا شرعيًا. Tentu itu merupakan izin yang syar'i. وتقدم معكم في الحديث. Dan telah berlalu bersama kalian hadis. Ista'dzantu Rabbi an astaghfira li ummi falam ya'dzan li. Aku minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk minta ampun yang untuk memintakan ampunan kepada ibuku, Allah tidak mengizinkanku. Wasta'dzantuhu an azuraha fa adzina li. Dan aku minta izin kepada Allah untuk menziarahi kuburnya, Allah mengizinkanku. Wahada ba'd ma'na qawlihi ta'ala wa da'iyan ila Allah bi'iznih. Dan inilah makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, dan berdakwahlah kepada Allah dengan atas izinnya. Fahuwa la yaf'alu wa la yaqul illa ma adzina Allahu lahu wa akhbarahu bihi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berbuat dan tidak pernah berbicara kecuali atas izin Allah kepadanya. Fahuwa al-muballigh 'anillahi risalatahu. Dan dialah yang menyampaikan daripada Allah setiap risalah-risalahnya. Fakaifa yatajarra'u al-mubtadi'atu min al-jahmiyyati wal-mutakallimin wa ghairihim? Bagaimana bisa lancangnya pelaku kebid'ahan daripada Jahmiyah dan sebagian dan sebagainya dari mereka? An yatahaddatsu 'an sifatillahi ta'ala bima lam ya'dhan lahum bihi Allah. Lancangnya mereka berbicara tentang sifat-sifat Allah di mana Allah tidak mengizinkan untuk mereka berbicara hal yang demikian. Bal ashadd min dzalik. Bahkan yang paling berbahaya lagi dari yang demikian. An yatahaddatsu bi khilafi ma akhbar Allah bihi wa rasuluhu. Mereka bercerita dengan hal-hal yang menyelisihi apa yang sebenarnya telah datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa fil hadits aidan. Di dalam hadits terdapat permasalahan بيان عظمة الله تعالى. Penjelasan tentang agungnya Allah Subhanahu wa taala. فإذا كانت هذه عظمة المخلوق وهو الملك. Kalaulah besarnya makhluk yaitu malaikat tersebut demikian. La ilaha illallah. Fa kaifa bi'azamatil khaliq jalla jalaluhu. Lalu bagaimana dengan besarnya pencipta tersebut? La syak anna 'azamatal makhluq tadullu 'ala 'azamatil khaliq. Tentu tidak diragukan bahwa besar dan agungnya makhluk menunjukkan kepada kita besar dan agungnya pencipta. ثم ختم الباب الأبو داود بقوله أن روى حديثا من طريق أبي يونس سليم ابن جبير مولى أبي هريرة قال سمعت أبا هريرة يقرأ هذه الآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها إلى قوله تعالى سميعا بصيرا قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه وفي رواية إبهاميه على أذنه يضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه قال أبو هريرة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها ويضع إصبعيه كان الله سميعا بصيرا سميعا بصيرا قال يقرأها ويضع أبو ويضع إصبعيه قال المقرئ يعني عبد الله بن يزيد المقرئ يعني أن الله سميع بصير بعدين عندي مسح أنا غير واضح في التصوير يعني أن لله سمعا وبصرا قال أبو داود وهذا رد على الجهمية. نعم. Kemudian Imam Abu Daud rahimahullahu taala membawakan dengan sanadnya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Di dalam tafsiran ayat Allah taala mengatakan inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah-amanah kepada orang yang berhak menerimanya. Sampai kepada ucapan Allah sami'an basira, Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadha ibhamahu ala udhunihi wallati taliha ala ainihi, di mana Allah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan jari telunjuknya. Ada ibham syekh, ha ada ibham, ada ibham, ada ibham, ada هذا الإبهام. نعم. وهذه التي تليها كذا. Di mana Rasulullah SAW meletakkan jari jempolnya di telinganya, kemudian jari yang setelah jempolnya tersebut di matanya seperti ini. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menyampaikan hadis ini seraya beliau mencontohkan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW meletakkan kedua jarinya tersebut. Kemudian Ibnu Yunus rahimahullah mengatakan yakni yaitu annallaha sami'un basir, yaitu Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, Maha mendengar lagi Maha melihat. Qala Abu Daud, Abu Daud mengatakan wa hadha raddun, dan di dalam hadis ini terdapat bantahan kepada orang-orang Jahmiyah. Li'anna al-Jahmiyata yunkiruna anna lillahi sam'an wa basara. Karena orang-orang Jahmiyah mereka mengingkari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki pendengaran dan penglihatan. Waqad dalla al-kitab was-sunnah wa ajma' as-salaf 'ala ithbat hatain as-sifatain lillah. Dan sungguh para salaf terdahulu mereka telah menetapkan adanya dua sifat mendengar dan melihat ini bagi di sisi Allah dari Al-Qur'an dan sunnah dan ijma' mereka. Wa min asma'ihi al-husna ta'ala As-Sami'u wal-Basir. Dan di antara nama-nama Allah yaitu As-Sami'u al-Basir, Maha mendengar lagi Maha melihat. Laisa kamitslihi syai'un la fi sam'i wa la fi basari wa la fi syai'in min sifatih. Tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak di dalam mendengar, tidak pula di dalam melihat, tidak pula selainnya daripada sifat-sifat Allah. Kama qala ta'ala laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Sebagaimana Allah mengatakan tidak ada yang serupa dengan Allah sedikit pun, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Fa jama'a fil ayati subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan ayatnya bainan nafi lil mathili wash shabih, bainal annafi laysa kamithlihi, di mana Allah mengumpulkan di dalam ayatnya tersebut, menggabung di dalam ayatnya antara penafian dan penyerupaan, wal itsbat li asma'ihi wa sifatih, dan penetapan terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah. Wa hadhani aslani 'aziman min usuli ahli sunnah fi bab al asma wa sifat, dan penafian serta penetapan inilah dua usul merupakan landasan di sisi ahli sunnah wal jamaah. Al awwal nafyul mumathala baina Allah wa khalqih, yang pertama adalah menafikan perumpamaan di sisi Allah dari perumpamaan Allah dengan makhluk. Al thani isbat kull ma jaa fi al quran was sunnah sahiha min as sifat lillah ta'ala. Yang kedua adalah usul ahlu sunnah menetapkan segala sifat dan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Wal aslu thalith, dan landasan yang ketiga, an taqta'a at-tama'a an ma'rifat kayfiyyati sifatin min sifatih, yaitu menutup keinginan tahuan kamu yang berlebihan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. وهذا الحديث حديث صحيح على شرط مسلم. الحديث ini merupakan hadis sahih di ala syarat, atas syarat al-Imam Muslim. وإشارة النبي صلى الله عليه وسلم هي لإثبات الصفة. Dan bentuk isyarat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu merupakan bentuk penetapan sifat Allah. وتحقيقها. Dan penetapannya. وليس فيه أن سمع الله كسمع الإنسان أو بصره كبصره. Bukan yang dimaksudkan di situ Nabi menyerupakan pendengaran dan penglihatan Allah itu sama dengan makhluk. وقد جاءت أحاديث أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم. Demikian pula telah datang hadis-hadis yang lainnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. يشير فيها إشارات عند ذكر بعض الصفات. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengisyaratkan dengan beberapa isyarat ketika menyebutkan sifat-sifat Allah. Wa dzalika tahqiqan li itsbati hadhihi as-sifat. Dan itu merupakan bentuk penetapan akan adanya sifat-sifat Allah. Wa qad jumi'at hadhihi al-ahadits fi rasail jami'iyyah. Dan telah dikumpulkan hadis-hadis yang menyebutkan tentang hal ini di beberapa risalah. وأهل السنة والجماعة وفقهم الله لاتباع نبيه صلى الله عليه وسلم في ذلك. Dan ahlu sunnah wal jamaah, pedoman dan metode mereka adalah mengikut kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini. وتأملوا في إثبات السمع والبصر لله تعالى. Dan lihatlah oleh kalian bagaimana metode Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menetapkan adanya pendengaran dan penglihatan bagi Allah. أول سورة المجادلة أو المجادلة. Awal surat yang menyebutkan hal itu adalah suratul Mujadilah. Qala ta'ala, Allah ta'ala mengatakan, qad sami'a Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha. Sungguh Allah telah mendengar ucapanmu pada orang yang bermujadalah dengan suaminya. Watashtaki ila Allah, dan dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Dan Allah Subhanahu wa taala mendengar apa yang terjadi di tengah-tengah mereka. Idzan yasma'uhuma wa yasma'u waqta kalamihima. Itu Allah mendengar pembicaraan mereka. Qad sami'a. Allah mendengar. Wallahu yasma'u. Allah telah mendengar dan Allah akan mendengar. Wallahu yasma'u tahawurakuma inna Allah sami'un basir. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Kaifa akkada hadhihi as-sifah 3 marrat? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menguatkan 3 sifat ini di dalam satu ayat tersebut? Qalat ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu anha. Ummul mu'minin Aisyah mengatakan, subhana man wasi'a sam'uhu al-aswat. Maha suci zat yang dengan pendengarannya itu mendengar seluruh suara. Inni la fil hujrah wa yakhfa 'alayya ba'd kalamiha. Dan sesungguhnya aku berada di kamar dan aku mengecilkan beberapa suara dari pembicaraan kami. Wallahu sami'a kalamaha kullu. Sedangkan Allah mendengar seluruh ucapan yang terucap di situ. Wa huwa 'alin 'ala khalqihi mustawin 'ala 'arsy. Sedangkan Allah Maha tinggi di atas dan istiwa di atas 'arsy. Fa ya man tu'minu bi hatayn as-sifatayn. Maka wahai orang-orang yang beriman dengan dua sifat ini, la yasma' minka rabbuka illa ma yurdih. Jangan sampai Rabbmu itu mendengar darimu itu kecuali apa yang Allah ridhai saja. Wahris alla yubsira wa yara minka illa ma yurdhihi ta'ala. Dan bersemangatlah, bersungguh-sungguhlah agar Allah Subhanahu wa taala melihat apa yang kau buat dari apa-apa yang Allah ridhai. Intaha babur rad 'ala al-Jahmiyah wal Mu'tazilah. Selesai sudah babun fil Jahmiyah wal Mu'tazilah. Bab yang menjelaskan tentang Jahmiyah dan Mu'tazilah. Baqiya babun fil ru'yah wa babun fil rad 'ala al-Jahmiyah. Kaif tashufun? Tersisa babun fil ru'yah wa babur rad fil 'ala al-Jahmiyah marra ukhra. أظن نوقف أحسن الإخوة يعني يسافرون سيسافرون نعم ستسافرون طيب طيب لا بأس أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم الذي سيسافر نقول له هذا الدعاء نستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم وجزاكم الله خيرا على حضوركم وسفركم إلى هذه اللقاءات والدروس. نعم. Bagi yang bersafar, beliau hafizahullah taala menyampaikan doa astaudiukum Allah alladhi la tazi'u wada'. La, astaudi'u Allah dinakum. Hum al-an sayusafirun. Astaudi'u Allah dinakum wa amanatikum wa khawatim amwalikum. A'malikum. Wa khawatim a'malikum. Amma amwalikum. والله يخطأ سبق الكلام هذا سبق لسان سبق كلام وأيضا قطال المجلس تعب الشيخ أحمد حفظه الله وبارك الله فيه سبق الكلام في علمه وفي نفسه وأهله وماله ووالده وجميع إخوانهم ما شاء الله نعم آمين خاتم أعمالكم kemudian beliau menyampaikan terima kasih atas hadirnya kalian di majlis ini dan daurah ini. وإن شاء الله سأحاول أن أكمل بقية الأبواب في المدن الأخرى. Dan beliau akan berusaha nanti akan menyempurnakan bab-bab yang tersisa di beberapa kota. وسهل عليكم إن شاء الله متابعتها في البث المباشر إن شاء الله. Mudah bagi kalian nanti mengikutinya di beberapa link-link yang di. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجزيكم جميعا خيرا ويبارك في أعمالكم وأعماركم. Lakum minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membalaskan seluruh apa yang kalian lakukan dengan kebaikan. Wa yusi'a lakum fi arzaqikum. Allah lapangkan kepada kalian rezeki-rezeki kalian. Wa yarzuqana wa iyyakum al-'ilma an-nafi' wal 'amal as-salih. Kemudian Allah memberikan rezeki ilmu yang bermanfaat dan amalan saleh kepada kalian. Wa as'aluhu ta'ala an yuthabbitana wa iyyakum 'ala as-sunnah. Dan aku minta kepada Allah agar senantiasa kita dikokohkan di atas Al-Quran dan Sunnah. Wa an yu'idzana wa iyyakum min al-bid'ati wal fitnah. Dan Allah menjauhkan kita daripada kebid'ahan dan fitnah. Wa as'aluhu ta'ala an yuwaffiqa wulatal amr fi Indonesia wa sa'ir hukamul muslimin ila kulli khair. Dan aku minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan taufik kepada setiap pemimpin, terutama pemimpin negeri Indonesia ini dan pemimpin kaum muslimin yang lainnya. Wa ya'khudha bi aydihim ila kulli khair. Dan Allah Subhanahu wa taala membawa menggiring mereka kepada setiap kebaikan. Wa an yuwaffiqahum wa yusaddidahum. Dan Allah memberikan taufik kepada mereka dan mengokohkan mereka. Wa an yu'inahum ala ma hammalahum min al-mas'uliyah. Dan Allah menolong mereka atas apa yang menjadi hal-hal yang mereka pikul daripada kemaslahatan-kemaslahatan. Fa inna ad-du'a'a lahum min haqqihimul wajib 'alaina. Karena berdoa kepada para pemimpin itu merupakan hak yang wajib yang harus kita tunaikan. Kama qala al-Imam Ahmad inni la'ad'u li'amiril mu'minin wa ara dhalika wajiban 'alayya. Sebagaimana Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala mengatakan, sesungguhnya aku senantiasa berdoa untuk para pemimpin dan aku melihat itu hal yang wajib harus aku jalankan. Fala tansaw wulata amrikum min ad-du'a ilahum. Maka jangan sekali-kali kalian lupa ketika berdoa untuk berdoa kepada para pemimpin. Sahha 'anil Fudail ibn Iyad rahimahullahu annahu qala. Telah sahih daripada Fudail ibn Iyad bahwasanya dia mengatakan, لو أن لي دعوة مستجابة لجعلتها في السلطان. Kalaulah aku diberikan satu doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, aku akan berikan kepada para pemimpin. قيل كيف هذا يا أبا علي. Kemudian dikatakan bagaimana bisa yang demikian wahai Abu Ali. لو قال لو جعلتها في نفسي لم تعدني لم تتعداني. Kalaulah itu diberikan kepada diriku, maka itu tidaklah لم تتعدني شيئا. يعني لم تتجاوزني لمصلحتي الشخصية. Dan itu tidak bisa dan itu tidak melampaui diriku. وإذا جعلتها في السلطان كانت له وللمسلمين. Tentu kalaulah aku berikan kepada para sultan, para pemimpin, itu akan berlaku pula kepada rakyatnya. يعني لو قيل له. Yaitu kalaulah dikatakan kepada dia. عندك دعوة مستجابة واحدة الآن. Kau diberikan satu doa yang diijabah langsung saat ini. سيجيبها الله لك. Allah langsung mengistijabah doa tersebut. قال سأدعو بها للحاكم. Aku akan segera berdoa kepada Allah untuk pemimpin. وهذا يدل على سلامة صدر السني لولي الأمر. Ini merupakan dalil tentang bersihnya hati seorang sunni terhadap pemimpin. ليس في قلبه غل ولا حقد ولا طمع. Tidak ada di hati mereka tersebut bentuk daripada ghil, bentuk daripada hiqd, iri hati, sakit hati, demikian pula ketamakan. ويدل أيضا على سلامة صدره لعموم المسلمين ومحبة الخير لهم. Demikian pula menunjukkan kepada kita baiknya hati mereka, yaitu mereka mengharapkan kebaikan-kebaikan bagi masyarakat kaum muslimin pula. كان حاضرا يسمع كلمة الفضيل الإمام الكبير الجامع لخصال الخير عبد الله بن المبارك. Yang hadir ketika mendengar ucapan Fudail ibn Iyad ketika itu adalah Imam Abdullah ibn al-Mubarak. Faqama ilayhi faqabbalah. Kemudian Abdullah ibn al-Mubarak berdiri dan dia memeluk Fudail. Wa qala lahu ya mualliman nasi al-khair. Kemudian Abdullah ibn al-Mubarak mengatakan kepada Fudail, wahai yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Ara'aytum kayfa yu'ayyiduhu ala hadha al-haq. Lihatlah kalian bagaimana para salaf terdahulu saling menguatkan terhadap kebenaran ini. Wabi athari Fudail hadha khatam al-Imam al-Bukhari aqidatahu as-sahiha al-mansukh al-ma'rufa. Dan dengan asar Fudail ini al-Imam al-Bukhari mengkhatamkan kitabnya aqidatahu al-Bukhari. Mengkhatamkan kitab aqidah al-Bukhari. Naam. صحيحة الإسناد إليه التي رواها اللالكائي درسناها هنا ولا لا عقيدة الإمام البخاري لا إن شاء الله نشرحها في دورة قادمة إن شاء الله. طيب هذا كتاب yang menjelaskan tentang عقيدة الإمام البخاري رواها اللالكائي اعتقاد الإمام البخاري وما رواه عن 1000 شيخ من شيوخه. Itu kitab yang dikarang tentang aqidah keyakinan al-Imam al-Bukhari yang dikarang oleh al-Lalakai bisanadin sahih dengan sanad yang sahih. Fa khatama aqidatahu aw al-i'tiqad hadha alladhi yarwi an akthar min 1000 syaikh. Akthar min 1000 syaikh. Di mana dia meriwayatkan lebih dari 1000 guru dan dikhatamkan kitab ini di akhirnya dengan asar Fudail tadi. Ahsan. Barakallahu fikum. وروي نحو هذا عن الإمام أحمد. Dan diriwayatkan hal yang serupa ini dari al-Imam Ahmad. فلا تنسوا ولاة أمركم وحكامكم من الدعاء. Dan jangan sekali-kali kalian melupakan pemimpin kalian daripada berdoa untuk mereka. وخاصة في أوقات الإجابة. Terkhususnya pada waktu-waktu diijabahnya doa. وإن شاء الله أني ما أطلت عليكم. Ya, aku tidak berpanjang-panjang kepada kalian. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.